بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan pada daras al-hadi asyara yang ke-11. Sekarang tamrin asyiran, tamrin yang ke-10. Ta'ammalil mithalaini, perhatikan dua contoh ini. Thumma hawwilil af'ala fil jumlatil atiyati, kemudian ubahlah, gantilah fi'il-fi'il pada kalimat-kalimat berikutnya ila af'alin manfiyatin, menjadi fi'il-fi'il yang manfi, fi'il-fi'il yang dinafikan, manfiyah atau manfi, dinafikan, dinegasikan, negatif, ini yang bermakna tidak. Ini, ya. Jadi nanti bisa dilihat pada contoh masing-masing fi'il atau pada masing-masing fi'il pada setiap kalimat ini didahului oleh kata-kata yang menafikan, an-nafiyah. Perhatikan contoh, ada dua contoh. Yang pertama al-hamzatu yang a, kataba Ahmadud Darsa. Kataba Ahmadud Darsa, Ahmad menulis pelajarannya. Perhatikan fi'ilnya di sini, kataba fi'il madhi. Ya, jadi pada bentuk fi'il madhi terkandung makna waktu yang lampau, terjadi apa itu dilakukan pada waktu yang lampau. Sehingga bisa difahami tadi, kataba Ahmadud Darsa, Ahmad sudah menulis atau telah menulis pelajaran tersebut, sudah dilakukan mungkin tadi atau kemarin di waktu yang lampau, ya, sebelum kalimat ini diucapkan itu sudah terjadi, sudah selesai. Ini dari bentuk mawi terkandung makna demikian, ya, perbuatannya kitabah, perbuatan menulis, kemudian waktunya pada waktu yang lampau. Dan kalimat ini kalimat yang mustad, atau fi'ilnya itu musbat, artinya tidak ada yang menafikan, tidak ada kata-kata yang mendahului fi'il, yang mendahului kalimat tersebut yang menafikannya, sehingga disebut dengan fi'il ataupun kalimat ini musbat. Ya, dari isbat, ya, musbat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat positif, ya, tidak ada yang meniadakan atau tidak ada yang menegasikan, tidak ada yang menafikan. Ini. Nah, kemudian dinafikan kalimat ini, yaitu pada fi'il tersebut, ya, menjadi kalimat yang disebutkan di sampingnya, sesudahnya, yakni ma kataba Ahmadud Darsa. Ada penambahan ma, ya, sebelum fi'il madhi kataba tersebut. Ma kataba Ahmadud Darsa, Ahmad tidak menulis pelajaran itu. Ya, tetap dalam bentuk mawbi secara umum, ya, tadi terkandung makna waktu lampau. Kemudian di sini ada ma an-nafiyah, ma yang menafikan. Jadi menafikan perbuatan tersebut, ya, di waktu lampau tentunya. Ya. Sehingga maknanya tadi ma kataba Ahmadud Darsa, Ahmad tidak menulis pelajaran itu, ya, di waktu yang lampau. Ini yang jelas di sini fi'ilnya madhi kataba didahului oleh kata yang menafikan, yaitu ma, ya, sehingga fi'il ini kataba menjadi fi'il manfi, ya, tadi disebutkan ila af'alin manfiyatin, ya, fi'ilnya menjadi manfi, manfiyah. Ini dinafikan oleh ma an-nafiyah. Jadi ma di sini ma an-nafiyah, ma yang menafikan, An-nafiyah, yang menafikan, menegasikan, membuat negatif. Ma kataba, tidak menulis. Dan perhatikan di sini kataba tadi fi'ilnya madhi. Fi'il madhi ini dinafikan oleh ma an-nafiyah ini. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, yang ba atau b. Yaktubu Ahmadud Darsa. Yaktubu Ahmadud Darsa. Ahmad sedang menulis pelajarannya. Atau Ahmad ya selalu menulis pelajarannya. Ya, yaktubu ini bentuk fi'il mudhari'. Ya, sesuai dengan makna mudhari' ya, menunjukkan kebiasaan atau terjadi di waktu sekarang ya, di antaranya itu. Nah, tadi bisa difahami demikian artinya. Kemudian di sini tadi fi'ilnya adalah fi'il mudhari' yaktubu pada fi'il yang musbat, pada kalimat yang musbat, tidak ada yang menafikan fi'il tersebut. Kemudian dijadikan manfi fi'ilnya ataupun kalimatnya. Dan karena fi'il yang digunakan dalam kalimat ini adalah fi'il mudhari', maka menafikannya dengan apa di sini? Dengan adanya la yang mendahului fi'il mudhari' tersebut, sehingga kalimatnya menjadi la yaktubu Ahmadud Darsa. Yaktubu fi'il mudhari' ini dinafikan oleh la. Dan la di sini juga sama sebagaimana ma disebut dengan la an-nafiyah. An-nafiyah. La yang menafikan. Karena la nanti ada la yang bermakna larangan, tetapi bukan itu. La di sini yang masuk pada fi'il mudhari' ini dalam pembahasan ini adalah la an-nafiyah. La yang menafikan, yang mentidakkan. Jadi la yaktubu Ahmadud Darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran itu. Tidak sedang menulis atau tidak selalu menulis. Ini. Dan karena di sini fi'ilnya mudhari', maka fi'il mudhari' ini dinafikan dengan la an-nafiyah. Jadi tampak di sini untuk fi'il madhi dinafikan dengan ma an-nafiyah, adapun untuk fi'il mudhari' ini dinafikan oleh la an-nafiyah. Ini perbedaannya antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Ya, kata yang menafikan itu juga berbeda. Ini penggunaan secara asal atau secara umum demikian. Ya, jadi yang dibahas ini asalnya dulu, keumuman dulu, demikian. Mungkin nanti di pelajaran mendatang di lain waktu mungkin akan ada perbedaan, akan ada yang lain, tapi itu nanti. Tentunya ada kondisi atau ada keadaan tertentu. Tetapi secara asal, secara umum demikian. Sesuai yang disebutkan dalam contoh ini, yakni untuk menafikan fi'il madhi itu dengan ma an-nafiyah. Adapun untuk menafikan fi'il mudhari' ini dengan la an-nafiyah. Ini kaidah secara asal, secara umum demikian. Ya. Sekarang terapkan dalam kalimat sesudahnya. Contoh yang pertama, ana ashrabu syaya. Saya minum teh. Saya sedang minum teh atau saya biasanya minum teh. Ini fi'ilnya mudhari' ya, ashrabu. Ya, kemudian dinafikan dengan kata nafi yang sesuai dengan jenis fi'il ini, sesuai dengan bentuk fi'il ini, ashrabu fi'il mudhari', sehingga dinafikan dengan la an-nafiyah. Menjadi ana la ashrabu. Ya, asyaya. Ana la ashrabu syaya. Saya tidak minum teh. Ini. Yang kedua, la'ibna kuratal qadami al-yawma. Ini fi'ilnya madhi dinafikan dengan ma, menjadi ma la'ibna. Ma la'ibna kuratal qadami al-yawma. Seperti itu. Ini dulu, nanti dilanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Pada tamrin ke-10 tadi ya, sudah dijelaskan bahwasanya untuk menafikan fi'il madhi ini dengan ma an-nafiyah, dan untuk menafikan fi'il mudhari' ini dengan la an-nafiyah. Ini secara asal atau secara umum demikian. Dan juga yang perlu diperhatikan, ini bukan pembatasan, artinya bukan satu-satunya untuk menafikan fi'il tersebut, tetapi sekali lagi ini secara asal atau yang umum, yang asalnya demikian. Sehingga nanti ketika ada pembahasan lain tentang nafinya fi'il ma'udhi ataupun fi'il mubarak dengan yang lain, ini sebagai tambahan. Pembahasan tersebut sebagai tambahan, dan tentunya tidak saling bertentangan, masing-masing ada kondisinya, ada keadaannya, ada penjelasannya. Jadi bertahap atau bersatu dipelajari dari yang umum, dari yang asal seperti ini. Masih ada tiga kalimat tadi. Kalimat yang ketiga, tafadhol, dicoba. Sudah tadi yang kedua dengan ma, yaitu fi'ilnya ma'udhi. Ma la'ibna kuratal qadami al-yawma. Hari ini tadi kami tidak bermain sepak bola. Yang ketiga, abi yadhabu ila suki kulli yawmi. Kulla yawmi. Jadi abi la yadhabu ila suki kulla yawmi. Abi la yadhabu. Dengan la, karena ini fi'il mudhari'. La yadhabu. Artinya ayahku tidak selalu pergi ke pasar setiap hari. Berikutnya. Waktu kaderusu ke bil jamiati. Bil jamiati. Saudariku sedang belajar di universitas ini. La ukhti tadrusu. Lanya masuk lanya sebelum fi'il, bukan sebelum ukhti. Ukhti la tadrusu bil jamiati. Saudariku tidak belajar di universitas ini. Ukhti la tadrusu bil jamiati. Jadi memasukkan ma atau la itu persis sebelum fi'ilnya. Jadi bersambung. Sesudah ma atau la langsung fi'ilnya. Ma la'ibna, ma kataba, la yadhabu, la tadrusu, seperti itu. Kemudian bil jami'ati, al jami'ah dengan alif lam berarti jami'ah yang dimaksud tertentu, universitas yang dimaksud ini tertentu. Mungkin pembahasan di sini tentang atau pada Universitas Islam Madinah yang dimaksud Universitas Islam Madinah ini. Atau mungkin dalam pembahasan tentang Universitas Riyadh, berarti Universitas Riyadh tersebut. Jadi tertentu, adanya alif lam, ini untuk murojaah sekaligus Jadi alif lam maknanya atau fungsinya, faedahnya seperti itu, menunjukkan tertentu. Saudariku sedang belajar, sedang kuliah di universitas ini. Sesuai konteksnya, universitas mana itu sesuai konteksnya. Mungkin yang Madinah atau yang Riyadh atau yang Makkah atau yang lainnya. Jadi bukan sembarang universitas atau bukan secara umum saudariku sedang kuliah di universitas, di suatu universitas, bukan seperti itu. Tapi sedang kuliah di universitas ini. Tertentu. Ini alif lam al-ma'rifah, alif lam ma'rifah, seperti itu. Untuk murojaah memahamkan tentang hal tersebut sehingga dalam menerjemahkan, dalam memaknai tadi, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan lafaz ini atau itu atau tersebut, universitas ini, universitas itu, universitas tersebut, itu kan tertentu Tafadhol berikutnya nomor 5. Hafidhati surat Naba'i ya Maryam. Ya Maryamu. Apakah engkau hafal, sudah menghafal surat An-Naba'i ya Maryam? Ya, hafidhati surat An-Naba'i, menjadi dinasikan dengan apa? Lah. Hafidhati fi'il apa ini? Hafidhah, ya, fi'il madhi, asalnya hafidhah ya. Hafidhah kemudian bersambung dengan fa'il untuk mukhatabah dengan ta yang dikasrah menjadi hafidhati. Ya, hafidhah, hafidhati fi'il madhi. Tadi dinasikan dengan ma, menjadi ada hamzah istifham yang mendahulunya, berarti ama hafidhti. Ama hafidhti surat tanabai ya Maryam. Ya. Ama hafidhti surat tanabai. Seperti itu ya. Ingat atau perhatikan, ini ada hamzah istifham yang mendahului kalimat ini untuk istifham, untuk bertanya. Kemudian ma an-nafiyah yang mendahului fi'il madhi, ya, letaknya sebelum fi'il madhi dan tadi sesudah hamzah istifham. Jadi antara hamzah istifham dengan fi'il madhi. Ama hafizti. Ini. Jadi kalau ada hamzah istifham selalu di awal kalimat ya. Hamzah istifham selalu di awal kalimat. Ini. Ama hafizti. Apakah engkau tidak menghafal surah An-Naba, atau tidakkah engkau menghafal surah An-Naba? Ini pembahasan pada tamrin ke-10 ya, tentang nafinya fi'il madhi dengan ma an-nafiyah dan nafinya fi'il mudhari ini dengan la an-nafiyah. Ada yang ditanyakan? Dan ini penafian ya, tadi ya secara umum, secara makna juga, makna secara umum nafinya menafikan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari tersebut. Ini. Tidak ada, kita lanjutkan ataupun nanti insyaallah di beberapa pelajaran mendatang juga akan disebutkan kata-kata lain yang menafikan fi'il madhi maupun fi'il mudhari, tapi bukan dengan lafaz ini, lafaz yang lain. Tentunya dengan ada perbedaan makna ketika dengan lafaz yang lain, dengan kata yang lain. Jadi perhatikan penggunaan kata, dalam hal ini kata nafi, itu nanti ada perbedaan dari sisi tertentu ada perbedaan dengan kata nafi atau antar kata nafi. Kata nafi yang satu dengan kata nafi yang lainnya. Itu dulu ya. Kita lanjutkan. Hadi asyarah, tamran yang ke-11. Ta'amalil amsilata, perhatikan contoh-contoh ini. Summa ajib anil asilatil atiyati. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Musta'milan harfal istiqbali, dengan menggunakan huruf istiqbal. Apa huruf istiqbal? Kita baca contohnya, ada 3 contoh di sini. Sekaligus untuk memahami atau mengetahui makna dari huruf istiqbal tersebut. Hurufnya apa, kemudian maknanya apa. Huruf istiqbal, harf istiqbal. Ini. Contoh yang pertama. Sayarji'ul mudiru ghadan. Ghadan, besok ya. Yarji'ul, ini fi'il mudhari. Yarji'ul. Jadi ada sin, ada huruf sin yang mendahului fi'il mudhari yarji'u. Jadi sayarji'u, ini dua kata. Yang pertama huruf sin, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari yarji'u. Jadi yarji'u, fi'il mudhari ini didahului oleh huruf sin. Ya. Kalau dilihat ya, kan hanya satu huruf. Sa, Yarji'u. Jadi kalau dipisah kan bisa tampak. Jadi hanya satu huruf saja, sehingga disebut dengan nama hurufnya, yaitu huruf sin. Jadi bukan dilafadzkan atau bukan diucapkan sa, bukan, tapi itu adalah huruf sin yang mendahului, yang bersambung dengan fi'il mudhari' yarji'u sebagai contoh, ataupun yang lainnya nanti. Kemudian secara makna tadi ditunjukkan ada lafaz ghadan, besok. Yarji'u fi'il mudhari' kembali, pulang ya. Al-mudir, mudir akan kembali, akan pulang ghadan, besok. Ya. Adanya huruf sin tadi menunjukkan waktu yang akan datang. Ini lebih ditegaskan, lebih dikuatkan dengan adanya kata ghadan. Jadi sesuai yang disebutkan sebelumnya, bahwasannya fi'il mudhari' ini ada beberapa makna. Ya, di samping menunjukkan makna perbuatan, tapi di sana ada makna yang lain yang terkandung dalam bentuk mudhari' tersebut. Sebelumnya, kemarin ataupun sebelumnya tadi sudah disebutkan, di antaranya menunjukkan perbuatan yang biasa dilakukan atau rutinitas. Ya. Yadhabu ila suqi kulla yaumin, ya, biasa pergi ke pasar, rutinitasnya pergi ke pasar setiap hari. Bisa pula fi'il mudhari' itu menunjukkan makna sedang dilakukan. Yaktubu aliyun atau yaktubu ahmadud darsa, Ahmad sedang menulis pelajaran, al-ana sekarang ini sedang menulis. Ini menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan pada waktu kalimat diucapkan, perbuatan itu sedang dilakukan. Itu makna yang lain dari fi'il mudhari'. Kemudian juga ada makna yang lain lagi pada bentuk mudhari', yaitu menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan. Jadi ketika kalimat atau ketika fi'il itu diucapkan, perbuatan itu belum terjadi. Perbuatan yang terkandung dalam fi'il mudhari' itu belum terjadi, belum terwujud. Ya. Baru akan terjadi sesudah kalimat itu diucapkan, di waktu yang akan datang. Itu makna yang ketiga ya dari fi'il mudhari'. Nah, akan tetapi ketika fi'il mudhari' itu didahului oleh sin tadi, sayarji'u, adanya huruf sin yang mendahului fi'il mudhari', maka ini lebih menegaskan atau lebih mengkhususkan bahwa fi'il mudhari' ini bermakna untuk akan datang. Jadi membatasi. Ketika fi'il mudhari' didahului oleh sin, huruf sin, maka fi'il mudhari' ini bermakna atau menunjukkan makna perbuatan yang dilakukan di waktu akan datang. Itu saja. Jadi tidak menunjukkan kebiasaan, tidak pula menunjukkan itu sedang dilakukan, tetapi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut akan dilakukan di waktu yang akan datang. Ini fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf sin. Sayarji'ul mudiru ghadan. Mudir akan pulang, akan kembali besok. Kapan pulangnya? Besok. Bukan sekarang ataupun bukan kebiasaannya, bukan, tetapi waktunya itu besok. Ghadan dalam contoh ini ya, itu besok. Artinya waktu yang akan datang. Ini tadi ditunjukkan dengan adanya sin, huruf sin yang mendahuluinya. Sayarji'u. Contoh yang lain. Sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insya'Allah. Saya akan pergi. Sa'adhabu. Fi'il mudhari'nya adhabu. Kemudian didahului oleh sin. Menjadi sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in. Saya akan pergi ke Makkah. Ke Makkah. Ba'da usbu'in. Pekan depan. Pekan depan. Ba'da usbu'in. Waktu yang akan datang. Sekarang ini belum. Belum pergi. Masih di tempatnya, di mukimnya, ya. Belum dalam perjalanan pula, masih di rumahnya atau di tempat tinggalnya, di kotanya. Dia akan pergi kapan waktunya? Pekan depan, waktu yang akan datang. Ya, jadi dan ini tadi diperjelas dengan adanya huruf sin yang mendahului fi'il mudhari' tersebut. Jadi makna adhabu di sini dengan adanya sin yang mendahului ini bermakna akan datang, akan pergi. Bukan sedang pergi atau bukan biasanya pergi, bukan, tapi akan pergi. Ya, ini. Contoh yang ketiga, adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Ini. Perhatikan bedanya ya dalam kalimat ketiga ini, adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Saya biasanya, adhabu di sini bermakna kebiasaan. Kok tahu? Dari mana? Adanya lafaz kulla masa'in, setiap sore. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Saya biasanya pergi ke lapangan setiap sore. Kulla masa'in, setiap sore. Karena ada kulla masa', berarti adhabu fi'il mudhari' tadi bermakna kebiasaan, rutinitas. Setiap sore pergi ke lapangan. Makna fi'il mudhari', ya, salah satunya kan itu, menunjukkan kebiasaan. Tapi pada kalimat kelanjutannya perhatikan, didahului oleh huruf sin menjadi sa'ad habu hadal masa'a ilal maktabati. Saya akan pergi ke perpustakaan hadal masa'a pada sore ini. Ya. Adanya huruf sin pada kalimat yang kedua ini untuk menunjukkan waktu yang akan datang, nanti sore. Kalau biasanya kemarin-kemarin atau kebiasaan rutinitas ini sore, waktu sore biasanya ke lapangan. Seperti untuk nanti sore, dia akan pergi ke maktabah, ke perpustakaan atau ke toko buku. Nanti, waktu yang akan datang, sesudah kalimat ini diucapkan. Mungkin ini mengucapkannya pagi atau siang hari. Nah, sorenya nanti, dia akan pergi ke maktabah. Jadi dengan adanya huruf sin, ini menunjukkan untuk waktu akan datang pada fi'il mudhari'. Nah, inilah yang dimaksud dengan huruf istiqbal. Yaitu huruf sin, ya, huruf sin. Ya, karena satu huruf ya disebut dengan nama hurufnya, as-sinu, as-sin, huruf sin. Ini ada disebut dengan huruf istiqbal. Makna istiqbal yakni akan datang, untuk waktu yang akan datang. Jadi huruf yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang akan datang pada fi'il mudhari'. Ya. Ini. Jadi setiap fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf istiqbal, huruf sin ini, maka tentunya atau pastilah fi'il mudhari' tersebut bermakna akan datang. Ya, menunjukkan waktu yang terkait dengan akan, waktu yang akan datang. Saya rji'u, dia akan pulang. Saat habu, saya akan pergi, dan seterusnya. Ini ya. Jadi menentukan makna dari fi'il mudhari', ya, dengan huruf istiqbal, yakni untuk waktu yang akan datang. Dan contoh atau tadi kalimat berikutnya ini ada pertanyaan kemudian dijawab dengan huruf istiqbal. Contoh yang pertama, mata yarji'u abuka min Baghdad ya Aliyu, kapan ayahmu pulang kembali dari Baghdad wahai Ali. Kemudian Ali yang ditanya menjawab, sa yarji'u ba'da usbu'in, beliau akan pulang pekan depan. Ya, ba'da usbu'in, pekan depan. Waktu yang akan datang. Maka fi'il mudhari'nya diawali dengan sin. Sayarji'u. Contoh yang berikutnya. Yang kedua. Aina tadhhabu hadzal masa'a. Kemana engkau pergi sore ini? Hadzal masa'a, sore ini. Aina tadhhabu hadzal masa'a, kemana engkau akan pergi sore ini? Yang ditanya menjawab, sa'adhhabu ilal maktabati, sa'adhhabu ilal mal'abi, sa'adhhabu apa? Ilal muthafi. Muthaf apa? Muthaf museum ya. Ini. Atau yang semisalnya. Sa'adhhabu. Karena pertanyaannya untuk mukhatab ya, aina tadhhabu, kemana engkau akan pergi? Maka jawabannya tentunya diganti untuk mutakallim ya, dengan hamzah. Sa'adhhabu. Ini. Betul? Tafadhal, berikutnya dicoba. Mata taktubu ar-risalata ila ummika ya Yunus. Kapan engkau akan menulis surat untuk ibumu wahai Yunus? Saat tubuh risalata ila ummi wadan, insyaallah. Iya. Diganti dengan dhamir arisalah. Arisalah atau diganti dengan dhamir apa? Oh, saat tubuh saat tubuh ha, ya, wadan. Wadan. Sudah sudah mencukupi, jadi tingkat ya. Sa'aktubu ha. Jadi aktubu fi'il mudhari'nya untuk mutakallim ya. Aktubu dengan hamzah di awal, kemudian didahului oleh sin, kemudian arisalata tadi sebagai maf'ul bih diganti dengan dhamir, yaitu dhamir ha. Arisalata ila ummi ya, diganti dengan dhamir, dhamir ha, sehingga menjadi sa'aktubu ha. Kemudian ghadan, besok. Ya, karena pertanyaannya masa, kapan? Ya, jadi dijawab sesuai dengan yang ditanyakan, kapan waktunya, berarti waktunya kapan? Ghadan, besok. Atau ba'da sa'atin, sejam lagi, misalkan. Atau yang semisalnya. Ya, yang jelas, waktu yang akan datang. Ya, ini. Berikutnya. Masa Tawzilu sayyaratu ta. Sayyarata ya waladu. Ya, mata tawzilu sayyarata ya waladu. Kapan kau akan mencuci mobil ini? Kapan kau akan mencuci mobil ini? Wahai anak. Wahai anak. Ta. Ta. Tawzilu. Diganti dhamir apa? Sa'aghsiluha. Ya, sa'aghsiluha. Ba'da ghadin. Ba'da ghadin. Ya. Ba'da ghadin. Apa kalau ba'da ghadin? Lusa. Ya, ghadan besok. Ya, kalau ghadan dengan fathah ya, huruf akhirnya ghadan. Tapi kalau ada ba'da, ghadin menjadi kasrah. Ba'da ghadin. Ini kan ada ba'da ya. Ba'da yang di fathah. Dan ghadinnya kasrah. Majrur ya. Ba'da ghadin. Lusa. Ya. Sa'aghsiluha ba'da ghadin. Ini. Berikutnya. Masa tadhabu ilal khalaqa. Khalaqi. Khalaqi ya Hasim. Hisham. Ya Hisham. Hisham. Kapan? Kemana pergi ke? Al-Khalaq apa? Tukang cukur. Sa. Mata tadhabu ilal khalaqi ya Hishamu. Kapan engkau akan pergi ke tukang cukur wahai Hisham? Sa'adhabu. Langsung dijawab saja mata kapan? Sa'adhabu. Ghadan ba'dal-masa'id. Hadal masa'a. Ya. Sa'adhabu hadal masa'a. Saya akan pergi sore ini nanti. Ya. Yang keenam, fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? Di halte mana engkau akan turun wahai saudaraku? Apa jawabannya? Sa'anzilu fi ayyi mahattah? Di halte mana? Jadi di halte depan tadi fil mahattatil qadimati. Qafnya yang panjang ya, qadimati. Di halte depan, halte berikutnya. Ya. sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Saya akan turun di halte depan, halte berikutnya. Atau halte yang keberapa ya, nanti tinggal disebutkan fil mahattah. Al-Qadim ya, qafnya yang panjang ya, Qadim itu yang bermakna akan datang atau yang depan. Al-Qadim. Kalau yang panjang dalnya Al-Qadim, ini kebalikannya, yang terdahulu. Ya, jadi beda penulisan, beda ucapan, beda makna. Yang satu ke depan, Al-Qadim. Yang satunya terdahulu, Al-Qadim. Ya. Ini, perhatikan tulisan, lafaz, ucapan, ya, makna akan berbeda. Ada pertanyaan dari ini tentang huruf istiqbal. Jadi hanya satu huruf, yaitu huruf sin. Lafadznya terdiri dari satu huruf, yaitu hanya huruf sin. Sehingga penulisannya disambung dengan fi'il mudhari'nya. Seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Ini huruf istiqbal. Dan nanti sebenarnya ada dua huruf istiqbal. Ya. Yang satu ini adalah huruf sin ini. Yang satunya adalah saufa. Ini juga huruf istiqbal yang masuk, yang mendahului fi'il mudhari'. Keduanya sama, sama-sama huruf istiqbal. Mungkin di lain waktu akan dibahas, akan disebutkan contohnya untuk yang satunya, yang saufa insyaAllah. Ini dulu sementara. Kita lanjutkan yang berikutnya. Sani Asyar yang ke-12. Iqra ilmi salaini, bacalah dua contoh ini. Sumaktub masadir al-af'alil atiyati ala ghirariha. Kemudian tulislah masdar-masdar dari fi'il-fi'il berikut yang sesuai dengannya, sesuai dengan contoh yang ditunjukkan. Nah, masdar. Apa yang dimaksud dengan masdar? Masadir itu jamak ya. Mufradnya masdar. Ya, perhatikan di situ ada 6 kolom, tetapi yang tiga itu sama dengan yang tiga pertama sama dengan tiga kedua ya. Yang disebutkan di sini judul kolomnya al-madhi, yakni fi'il madhi, al-mudhari'u yaitu fi'il mudhari', kemudian al-masdaru masdar. Ini. Yang berikutnya sama al-madhi, al-mudhari'u, al-masdaru. Jadi masdar. Ini apa yang dimaksud dengan masdar? Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi makna, ya, ada kesamaan antara masdar dengan fi'il, baik madhi maupun mudhari'. Ada sisi kesamaannya dengan fi'il. Tetapi nanti juga ada sisi perbedaan dengan fi'il. Ya, ini masdar ada sisi kesamaan dengan fi'il, tetapi juga dia punya sisi perbedaan dengan fi'il. Itulah mengapa sehingga masdar tersendiri, terpisah, tidak termasuk fi'il. Karena dia walaupun punya kesamaan tapi dia punya perbedaan, sehingga terpisah sendiri. Nah, kalau fi'il, yang dimaksud dengan fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', ya, secara umum pengertian fi'il itu kata, suatu kata yang menunjukkan makna perbuatan, makna perbuatan, makna kejadian atau amalan atau yang semisalnya, dan terkait dengan waktu. Jadi fi'il itu selalu terkait dengan waktu, bentuk fi'il selalu terkait dengan waktu. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, tidak disebutkan secara zahir, tetapi dari bentuk fi'il itu sendiri itu selalu dia terkait dengan waktu. Perbuatan yang menunjukkan perbuatan, menunjukkan makna perbuatan, amalan, dan terkandung makna terkait dengan waktu tadi. Kemudian terbagi menjadi fi'il madhi untuk waktu yang lampau, menjadi fi'il mudhari' untuk waktu yang sekarang atau akan datang atau kebiasaan. Ini fi'il. Ya. Ketika disebut, contoh di situ ya, dakhala, masuk. Perbuatan-perbuatan masuk. Tetapi apa? Dia juga terkait dengan waktu. Masuknya kapan? Waktu yang lampau. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, secara jahar, tetapi dari bentuknya, bentuk mawi, ini sudah mengandung waktunya adalah lampau. Perbuatan itu sudah dilakukan di waktu yang lampau. Ya. Demikian pula badan mubarak, yadukhulu misalnya. Perbuatannya sama, masuk. Tapi waktunya kapan? Ya mungkin bisa kebiasaan, rutinitas, masuk. Atau sedang masuk, atau akan masuk. Dari bentuk mubarak itu, menunjukkan perbuatan, ya, yadukhulu, ya. Tetapi, dan juga tadi, perbuatan dan juga terkait dengan waktu. Ini fi'il. Adapun masdar, ya, ini adalah satu kata yang menunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan dan tidak terkait dengan waktu. Jadi bebas, lepas dari waktu, tidak terkait dengan waktu. Sekedar menunjukkan amalan atau perbuatan itu saja. Disebutkan di sini sebagai contoh masdar duhulun, ya, duhul. Artinya apa? Masuk. Perbuatan masuk, perbuatan duhul masuk. Ya sudah, maknanya sekedar perbuatan itu saja, masuk. Masuk rumah misalnya, masuk masjid, ya masuk perbuatan itu saja. Tidak terkait dengan waktu, tidak terkandung makna waktu di sini. Jadi kalau disebut duhul, duhulul masjid misalnya, atau duhulul bait, masuk rumah, ya perbuatan, sekedar perbuatan masuk masjid, masuk rumah. Kapan? Waktunya, kapan masuknya? Tidak terkandung makna waktu di situ. Ya, terlepas dari makna waktu. Tidak ada kandungan waktu pada bentuk masdar. Ini sekedar menunjukkan amalan perbuatan saja. Ini. Jadi inilah masdar. Satu kata yang menunjukkan amalan perbuatan dan tidak terkait dengan waktu. Jadi sisi kesamaan dengan fi'il apa? Sama-sama menunjukkan amalan atau perbuatan, ya, ataupun kejadian. Ini sisi kesamaannya antara masdar dengan fi'il. Tetapi sisi perbedaannya, kalau fi'il itu terkait dengan waktu, kalau masdar tidak terkait dengan waktu. Ini. Dan secara umum, ya, kebanyakan atau keumuman ya dalam bahasa Arab, setiap fi'il pasti punya bentuk masdar. Demikian pula sebaliknya, setiap masdar pasti punya bentuk fi'ilnya. Secara umum ya, kebanyakan demikian. Ini. Ada fi'il, ada masdar, ada fi'ilnya. Baik madhi ataupun mudhari'. Keumuman ya. Keumuman seperti ini. Nah, adapun bentuk masdar, nah itu nanti yang berbeda-beda. Ya, bentuk masdar itu berbeda-beda, bermacam-macam, ada sekian puluh bentuk masdar, dan untuk fi'il yang tiga huruf seperti dakhala, zahaba, kharaja dan seterusnya itu bentuknya tidak teratur. Ya, tidak bisa dirumuskan kalau fi'il ini bentuk masdar seperti ini. Kalau fi'il bentuk ini bentuk masdar ini seperti ini. Ini tidak bisa dikiaskan demikian. Jadi untuk menentukan bentuk masdar itu nanti sifatnya sama'i, yaitu dengan mendengar dari ucapan orang Arab, mendengar ya dari ucapan mereka, dari lisan Arab, ya, sehingga harus dihafalkan lafadznya masing-masing. Seperti ditunjukkan di sini sebagai contoh, ini fi'il-fi'il yang mempunyai bentuk masdar yang sama, sama wazannya, sama bentuknya. Dan perhatikan nanti fi'ilnya berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda macamnya. Ya, ingat pembahasan sebelumnya ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', ada perbedaan pada harokat ain kalimahnya. Ya, ada yang di fathah, ada yang dhammah, ada yang kasrah, berbeda-beda. Ya. Nah di sini perhatikan nanti fi'il madhi ataupun mudhari' berbeda-beda jenisnya, tetapi bentuk masdarnya sama. Ya, karena tadi memang bentuk masdar ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dirumuskan. Jadi memang harus dihafalkan seperti ini. Kebetulan di sini yang bentuknya sama satu bentuk dari fi'il-fi'il yang disebutkan di sini. Ya, bentuk masdarnya tadi dicontohkan dukhulun. Kemudian ke bawah khurujun. Ya, jadi polanya apa di sini bentuk masdarnya? Kalau dibuat wazan adalah fu'ulun. Ini. Jadi masdarnya berwazan fu'ulun. Dukhulun, khurujun. Dan fi'il-fi'il yang disebutkan di sini sama bentuk masdarnya seperti ini. Dakhala yadkhulu dukhulun. Kharaja yakhruju khurujun. Jalasa yajlisu julusun. Nazala yanzilu nuzulun. Rakiba yarkabu rukubun. Sajada yasjudu sujudun. Raka'a yarka'u ruku'an. Sa'ida yas'adu su'udun. Ya, perhatikan fi'ilnya berbeda-beda jenisnya, tetapi masdarnya sama. Satu bentuk, satu wazan. Yang berwazan fu'ulun, dukhulun, khurujun, julusun, nuzulun, rukubun, sujudun, ruku'an, su'udun. Ini. Ya. Ini masdar demikian. Ya. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat pada tamrin ke-13 sekaligus ya terkait dengan masdar ini. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Wa'ayyinil masadiral awaridata fiha. Dan tentukan masdar-masdar yang ada padanya. Contoh yang pertama. Lihadihil hafilati. Ya, lihadihil hafilati babani. Ya. Bis ini, hadil hafilah ya, bis ini mempunyai dua pintu. Babani dari babun pintu. Kemudian tambahkan alif nun berarti tasniyah makna dua, dua pintu. Hadza lidkhuli ini untuk masuk. Ya, sambil menunjuk pintu yang di dekatnya. Hadza lidkhuli ini untuk masuk. Wa dzaaka lilkhuruji dan itu untuk keluar. Dukhul masuk, khuruj keluar. Ini bentuk masdar. Perbuatannya saja ini untuk masuk, itu untuk keluar. Ya, tidak terkait dengan waktu. Sekedar menunjukkan amalan perbuatan. Ya, ini. Dukhul masuk, khuruj keluar. Ini. Contoh lagi. Mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Orang itu meninggal. Ba'da ruju'ahi minal haji. Sesudah sekembalinya dia dari haji. Ruju' dari roja'a yarji'u. Ruju'on. Kembali, pulang. Sesudah dia pulang dari haji. Sekembalinya dia dari haji. Ini ruju' ini masdar. Ya. Tafadhol berikutnya. Dibaca. Yadkhulu at-tullabu al-fasla qabla dukhuli al-mudarrisu. Al-mudarrisi. Al-mudarrisi bi khamsi daqa'iq. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Ya. Para pelajar sedang masuk kelas. Ini kebiasaan ya. Oh iya. Jadi langsung diterjemahkan secara umum saja. Para pelajar itu masuk kelas para sebelum masuk kelas sebelum masuknya Pak Guru 5 menit. 5 menit sebelum sebelumnya. Dan mereka keluar setelah Pak Guru keluar. Ya. Para murid itu masuk kelas 5 menit sebelum Pak Guru masuk dan mereka keluar sesudah Pak Guru keluar. Mana masternya? Dukhuli. Dukhuli. Khuruji. Ya, khuruji. Ya. Dukhul, khuruj. Ini. Ya, tentunya kalau sudah masuk dalam kalimat ya, keadaannya huruf akhir ataupun yang di awal menyesuaikan. Ada alif lam atau keadaan akhirnya marfo, doma atau fathah atau kasrah yang menyesuaikan ya. Qabla dukhuli, ba'da khuruji. Nah, ini menyesuaikan. Tapi kalau secara akalnya seperti pada tamrin ke-12 tadi ya, duhulun, hurujun dan seterusnya. Berikutnya. Wala linat lana, wala lanat tabibu al julusu hana huna, huna na'al maridu ma'al mariwi ma'al maridi mamnu'un mamnu'un ya, al julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Berkata ya, berkata dokter itu pada kami, berkata dokter itu pada kami, duduklah. Al julus duduk, perbuatan duduk, bukan duduklah tapi apa, duduk, perbuatan duduk di sini bersama pasien mamnu' apa, terlarang. Duduk bersama pasien terlarang ya, duduk di sini bersama pasien itu terlarang, tidak boleh. Atau bahasa yang lebih mudah di, atau dalam bahasa Indonesia, gimana ungkapannya? Dilarang duduk bersama pasien di sini. Dilarang duduk bersama pasien di sini. Ini julusuhuna ma'al mariyu mamnu'. Masternya julusu. Ya, al julusu. Berikutnya. As-su'udu ala jabali sa'un wan-nuzulu minhu sahlun. Ya. As-su'udu ala jabali sa'un apa? Naik gunung itu, mendaki gunung itu sulit. Berat ya, sa'un sulit. Wan nuzulu minhu dan turun darinya dari gunung itu mudah. Sahlun mudah. Masternya mana? Su'udu. As-su'udu dan su'udu nuzulu. An-nuzulu. Ya, as-su'udu dan an-nuzulu. Ini master. Berikutnya. Ajibun rukuba. Uhibbu. Uhibbu rukuba al-khayli. Ya. Al-khayli. Aku menyukai apa, rukub, rakibah yakabu, kemudian akhail kuda. Aku menyukai kendaraan berkuda. Aku menyukai menunggang kuda. Menunggang kuda. Rukubul khail, rukubal khail, menunggang kuda. Saya suka menunggang kuda. Uhibbu rukubal khaili. Saya suka menunggang kuda. Berikutnya. Wala panisun li abnihi ya sirin. Ya sirin ya. Ya sirin. Sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Ya. Berkata Hamid pada anaknya yakni Yasir akan saat habu aku akan pergi ke pasar setelah ruju'ika min madrasati, setelah engkau kembali dari sekolah. Ya, setelah engkau kembali dari sekolah. Ba'da ruju'ika min madrasati, setelah engkau pulang dari sekolah. Ini mana masternya? Ruju'ika. Ya, ruju'i. Ruju'i. Itu saja, kafnya tidak termasuk ya. Kafnya itu dhamir kafnya. Masternya ruju'i. Ini. Jadi ini contoh penggunaan masdar dalam kalimat seperti itu. Ini masdar yang mengikuti wazan, mengikuti bentuk fu'ulun. Ya. Ini contoh-contohnya. Dan ini salah satu bentuk masdar. Di sana masih banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Bisa dilihat, bisa diperhatikan dari yang selama ini kita pelajari, banyak sebenarnya. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini tentang ini? Tadi yang benar rukubu rukuban. Rukubu rukubu. Maf'ul bih ya dalam kalimat rukuban. Kalau asalnya ya rukubun. Ya, lafaz asalnya rukubun. Tapi sudah masuk dalam kalimat ya, tersusun dengan kata-kata yang lain ya, sebagai mudhaf, sebagai maf'ul bih ya, maka dia menjadi rukuba, rukubal khayli. Tapi kan bentuk pokoknya tetap rukub. Ya, bentuk masdar yang pokok ya, rukub. Ini adapun huruf akhir menyesuaikan kedudukan dalam kalimat. Asalnya rukubun. Karena sebagai maf'ul bih di fathah rukuba. Sekaligus ada mudhaf ilah ya, rukubal khayli. Seperti itu. Tapi kan bentuk pokoknya tetap, tidak ada perubahan. Yang berubah kan hanya huruf akhir harokatnya. Tadi bentuk pokoknya, ada bentuk pokok, bentuk kata, dan ada tadi keadaan akhir sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, ini dulu kalau tidak ada. Sampai ini, insya Allah nanti yang lanjutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alakuminkum takut kurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.